Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit nasihat diminta oleh panitia di sini. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Said Yai. Said Yai. Tinggal di Pelaju. Kemudian alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar di Madinah Fakultas Hadis. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian ini secara singkat seperti itu. Jadi tadi bukan Abu Said ya. Bukan Abu Said. Kalau abunya Abu Ahmad insyaallah. Abunya Abu Ahmad. Said ya insyaallah. Kemudian insyaallah kita akan mengadakan pertemuan sering seperti ini insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya miliki bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Adapun pertemuan kali ini tidak membahas banyak masalah ilmu, akan tapi sekedar mungkin sedikit nasihat saja yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kelanjutan dakwah kita di sini. Yaitu masalah fadilah dakwah dan menjadi kunci-kunci kebaikan. Fadilah dakwah dan menjadi kunci-kunci kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Barang siapa yang menginginkan selain agama Islam menjadi agamanya, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian sebelum kita membahas masalah dakwah, maka perlu saya bacakan satu surat di dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Di dalam riwayat Tabrani, di dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, seorang tabi'i berkata, "Kana rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a 'ala al-akhir wal 'asri innal insana lafi khusr." Dulu ada, kata seorang tabi'i, dulu ada dua orang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia bertemu dua orang ini, maka tidaklah dia bertemu kecuali, tidaklah mereka berpisah kecuali membacakan kepada yang lainnya surat wal 'asr innal insana lafi khusr. Kalau kita pahami makna surat al 'asr ini, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Di dalam kandungan ayat ini ada empat hal penting yang perlu kita jelaskan. Yang pertama adalah ilmu. Ketika kita ingin beriman, maka harus berilmu. Kemudian yang kedua adalah beramal, dan yang ketiga adalah berdakwah, dan yang keempat adalah sabar. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala hadhihi al-ummah illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada umat ini selain surat wal 'asr ini, lakafathum, maka sudah cukup bagi mereka. Sudah lama saya berpikir, bertahun-tahun saya berpikir tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ini. Dan di akhir tahun keempat baru terpikir oleh saya, kenapa Imam Syafi'i bisa mengatakan perkataan yang begitu mengenang di hati ini. Yang pertama, ilmu. Ketika kita belajar ilmu, maka jangan hanya kita belajar masalah fikih atau masalah akidah, masalah tafsir, atau masalah usul fiqh dan sebagainya, mustalah. Tidak, jangan hanya di situ. Anak-anak pondok, anak-anak yang belajar di ma'had, di pondok santren, apabila dia hanya belajar seperti itu, tidak cukup. Tidak akan bisa merasakan besarnya kandungan dikandung oleh surat Al-Asr ini. Tapi dia harus juga belajar. Yang kedua adalah belajar bagaimana cara beramal. Beramal juga harus belajar. Begitu pula yang ketiga, dia juga harus belajar cara berdakwah. Setelah dia belajar cara berdakwah, dia juga harus belajar cara bersabar. Kemudian ketika kita membahas masalah amal, maka orang yang menuntut ilmu, dia ini lagi beramal. Dia niatkan untuk kebaikan untuk dia dan orang lain. Maka sebagaimana Imam Ahmad berkata, talabul ilmi la ya'diluhu syai' in saluhan niyah, in saluhatin niyah. Menuntut ilmu tidak ada yang mengalahkannya dengan sesuatu amalan apapun, jika niatnya benar. Kemudian beramal untuk beramal. Kemudian juga beramal ketika berdakwah, dia mengingatkan ini sebagai amalannya. Begitu pula ketika dia bersabar, maka dia berusaha untuk memanfaatkan ujian, kemudian cobaan dan sebagainya. Dan ini termasuk amalannya dia. Kemudian selanjutnya, ketika kita berbicara masalah dakwah, dan ini kita akan tekankan pada majelis kita kali ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Ketika kita berdakwah, apa yang kita dakwahkan? Apa yang kita dakwahkan? Maka jawabannya mudah. Yang kita dakwahkan adalah yang pertama, kita dakwah kepada ilmu. Kita mendakwahkan orang untuk berilmu. Yang kemudian yang kedua, kita mendakwahkan kepada orang lain agar mereka beramal. Dan yang ketiga, agar mereka mau berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keempat, bagaimana kita berdakwah agar orang-orang bisa bersabar atas ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atas amalan yang mereka lakukan, atau atas menahan diri bersabar untuk tidak mengerjakan perbuatan maksiat. Ini ya yang kita bahas pada malam ini. Kemudian Bapak-bapak sekalian, ketika kita berbicara masalah dakwah, maka kita harus paham bahwa dakwah kita ini adalah dakwah Islamiyah. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada seluruh golongan manusia. Yang akan kita sebutkan golongan-golongan ini. Berdakwah kepada seluruh golongan manusia sehingga Islam bisa menjadi agama rahmatan lil alamin, menjadi agama yang rahmat, kasih sayang, penuh dengan kasih sayang terhadap semua alam, termasuk jin, termasuk hewan-hewan, akan merasakan nikmatnya Islam. Ini dakwahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kita bisa mereguk atau kita mendapatkan kita beragama Islam sampai saat sekarang ini. Dan ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sebelum kita membahas tentang keutamaan-keutamaan dakwah, fadilah-fadilah dakwah, maka perlu saya sebutkan golongan-golongan orang yang didakwahi. Sebelum kita berdakwah, kita harus paham golongan orang-orang seperti apa saja yang harus kita dakwahi. Orang seperti apa saja yang harus kita dakwahi. Yang pertama, mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Nanti kita akan jelaskan lebih panjang dan kita jabarkan tentang muslimin ini. Yang kedua adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani, Kristen. Ya, ada mic luar ya. Mic dalam ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, ahlul kitab, orang musyrik. Dan yang keempat, orang-orang mulhid, orang-orang ateis. yang tidak beragama. Sudah? Sudahkah dakwah kita ini menyentuh mereka-mereka semua? Kemudian yang terakhir, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Gimana Abu Faiz? Ada enggak orang-orang munafik di tubuh orang Islam ini? Banyak. Banyak jiddan ya. Kasir jiddan, banyak sekali. Contohnya saja seperti orang-orang yang mengatakan, dia mengatakan kami ini Islam, semua agama itu sama. Orang seperti ini tidak mungkin dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Dia menyembunyikan nifaknya, kekufurannya. Orang seperti ini tidak akan mengatakan semua agama itu sama kecuali orang kafir. Kenapa? Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya sekali ada orang-orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalith thalatha. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga trinitas. Orang yang seperti ini, maka itulah orang-orang munafik yang mengatasnamakan Islam. Begitu pula mengubah-ubah syariat, mengatakan Al-Quran ini kurang atau Al-Quran ini bisa diubah. Jibril tidak menyampaikan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Maka dikhawatirkan ini sudah ada nifaq. Kemudian selanjutnya, ini orang-orang munafik, ya. Kemudian masih banyak sebenarnya ciri-ciri orang munafik yang banyak menyebar di tubuh kaum muslimin. Ini juga perlu didawahi. Kemudian, adapun orang-orang muslim, kita lihat sekarang golongan-golongan orang didawahi di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, jika kita lihat dari ketaatan dan penerimaan mereka terhadap hak, maka kita bedakan menjadi tiga orang. Mereka adalah yang pertama, ahli sunnah wal jamaah. Sesama teman-teman kita sendiri, maka harus ada saling menasihati. Yang kedua, mereka adalah muqbilun alal haq. Orang-orang yang taat, dan mereka ini ketika dinasihati, mereka menerima. Orang-orang yang menerima hak. Yang ketiga, mereka ini adalah usat, orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang bermaksiat. Untuk yang pertama, ahli sunnah wal jamaah, kemudian yang muqbilun alal haq, yang menerima kebenaran, maka orang-orang yang menerima kebenaran ini mudah. Akan tadi coba kita lihat bagaimana kita mendakwahi usat. Orang-orang kita mendakwahi usat. Kita mendakwahi usat, yaitu orang-orang yang jauh dari agama. Yang jauh dari agama. Sudahkah dakwah kita menyentuh orang-orang seperti ini? Ya. Ternyata belum banyak kita berkecimpung ke sana, ya. Dakwah kita, Bapak sekalian, belum selesai. Bukan hanya dengan mengadakan pengajian, daurah, ta'lim, tabligh akbar dan sebagainya. Bukan hanya seperti itu. Tapi orang-orang usat, orang-orang yang berkecimpung dengan kemaksiatan, harus kita dakwahi juga. Harus kita dakwahi juga. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat dari segi manhajnya, maka kita bedakan mereka menjadi dua, ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini adalah orang yang melakukan bid'ah, perbuatan baru dalam agama. Ini juga harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, apabila kita melihat dari umurnya, maka kita akan membagi kaum muslimin ini menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian orang dewasa, kemudian para sesepuh. Sudahkah dakwah kita ini kita sentuh kepada anak-anak? Kemudian para remaja secara khusus, secara khusus dakwah kita ini menyentuh kepada para remaja. Kemudian sedangkan dakwah kita ini menyentuh orang-orang yang sudah tua, begitu pula yang sudah sesepuh. Kita jangan berpikir kita ini cuma di lokasi yang seperti ini. Nanti kita mungkin kebanyakan bapak-bapak sekalian ada yang punya kaplingan di Prabu Muli. Kita harus dipikirkan juga bagaimana kita berdakwah di Prabu Muli dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat, macam-macam kehidupan, macam-macam tingkatan masyarakat. Kita harus paham ya. Kemudian saya ingin untuk pendekatan awal ya, maka sudah sepantasnya kalau misalkan kita di sini alhamdulillah asar ya, kita lihat tadi sholat, maka ada TPA ya, TK TPA, taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Qur'an. Kenapa kita tidak buat taman dewasa TPA, taman pendidikan Al-Qur'an? Kenapa tidak kita buat taman remaja, taman pemuda TPA? Kenapa kita tidak buat seperti itu? Saya yakin yang ada di masjid ini tajwidnya belum benar. Bahkan mungkin masih ada yang belum bisa mengaji dengan baik dan benar. Apa salahnya untuk imam-imam masjid yang ada di sini kita buat TDTPA misalkan, Taman Dewasa, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Pak ya. Gitu lah. Artinya kalau misalkan TKTPA, bapak-bapak diikutkan di TKTPA enggak cocok gitu ya, nanti kalau salah-salah diketawai, Pak ya. Buat sendiri, buat. Kita buat sendiri. Enggak ada salahnya, ya. Kemudian selanjutnya apabila kita lihat dari pekerjaan, maka orang-orang yang didakwahi itu ada yang pertama, mereka itu pemerintah. Pemerintah ini harus kita dakwahin. Sudah sampai belum dakwah kita ini kepada desa, lurah, camat, bupati, wali kota dan sebagainya? Sudah sampai belum dakwah kita ke sana? Kita jangan hanya berpikir bahwa dakwah itu dengan mengadakan daurah, taklim seperti itu saja. Itu terlalu sempit pengertian dakwah. Alhamdulillah sudah ada yayasan ya Abu Ghifar ya. Sudah ada yayasan. Kenapa tidak dimanfaatkan seperti ini? Kita berusaha mendekati pemerintah, kemudian hukam, para hakim-hakim, kemudian para pekerja-pekerja yang berbeda-beda lapangan pekerjaannya. Kemudian juga kepada fuqara wal masakin, orang-orang miskin, fakir. Kemudian kenapa kita tidak mengadakan pendekatan juga dengan para ulama kampung dalam tanda petik. Kemudian para thalabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa tidak mendekatan kepada mereka? Kemudian selanjutnya, apabila kita melihat keadaan mujtama atau masyarakat, maka ada yang aqaliyat atau minoritas, kemudian ada yang sebagian besar adalah mayoritasnya adalah kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita berada di muslimin yang banyak jumlahnya. Kemudian ada mungkin yang bertanya, yayasan kita alhamdulillah sudah, misalkan yang punya yayasan ya di Prabu Muli misalkan, kita sudah punya ma'had ini, alhamdulillah berhasil mendirikan ma'had. Belum selesai. Perjuangan kita tuh baru itu batu loncatan saja untuk berdakwah. Belum. Setelah itu gimana? Kita jalannya tambah makin mundur. Terus kita maju. Bagaimana sekarang dakwah, terutama kita-kita yang ahli sunnah wal jamaah, yang mengetahui dakwah Rasulullah SAW yang hak, di mana Rasulullah SAW mengatakan la tazalu ta'ifah min hadhihi ummah zahirin 'ala al-haq hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada di kalangan umatku ini sekelompok orang selalu tampak dalam kebenaran sampai datang hari kiamat nanti. Tapi sekarang apabila kita menyempitkan dakwah, tidak melihat seluruh aspek kehidupan ini, maka tidak bisa kita seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita percepat aja, untuk mencapai mewujudkan atau menyampaikan dakwah kepada seluruh golongan manusia ini, orang kafir dan orang Islam, orang musyrik dan orang munafik, maka tidak bisa kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Ya. Tidak bisa kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Kita butuh kerjasama. Sampai seluruhnya terkena dakwah. Kalau perlu kita buat organisasi khusus, atau misalkan seksi khusus, misalkan dalam suatu perhimpunan yang khusus mengatasi masalah orang-orang kafir. Ya. Yang khusus mengatasi masalah orang-orang musyrik. Yang khusus mengatasi masalah orang-orang tua yang tidak bisa mengaji. Yang khusus masalah bahasa Arab. Yang khusus masalah tarbiyatud du'a. Dulu Rasulullah SAW tidak membuat ta'lim resmi seperti pondok dan sebagainya. Enggak, tapi bisa mencetak. Mencetak apa? Doa. Mencetak para da'i yang menyebar ke seluruh negara. Majelis ini alhamdulillah ada Ustaz Nasiruddin. Yang beliau adalah Ustaz saya juga ketika saya belajar di Alisa Tengaran. Dimanfaatkan orang-orang seperti ini. Kemudian selanjutnya, sebelum kita melangkah lanjut ke bentuk dakwah yang hakiki, yang nyata, maka saya sebutkan beberapa keutamaan dari dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kalian ada orang yang mengajak kepada kebaikan, yang memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada perbuatan munkar. Mereka inilah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mencapai derajat falah. Falah itu apa? Keberuntungan di dalam tubuh umat Islam ini, maka harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kita diam-diam di sini berdosa, Bapak. Dosa enggak beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khashyah wa 'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, salat. Takutlah kalian terhadap fitnah atau keburukan yang tusibanna alladziina dzalamu minkum khashyah, la tusiban, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah Maha pedih siksanya. Jadi seandainya di kompleks ini, di perumahan ini, banyak orang-orang zalimnya, orang-orang yang masih melakukan maksiat, kekufuran masih tegak di sini, maka ditakutkan terjadi kerusakan, bencana di daerah ini. Zainab binti Jahsyin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kami ini akan hancur, akan celaka apabila banyak di antara kami ini orang-orang yang saleh?" Dia berkata seperti ini, "Anahlik wa fina salihun." Apakah kami akan celaka kalau misalkan di antara kami banyak orang-orang saleh? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. In katharul khabith." In katharul khabith. Jika khabith, dosa-dosa besar, kemudian kejelekan, keburukan menyebar, banyak menyebar di daerah tersebut. Walaupun ada orang-orang saleh. Begitu pula ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Kemudian selanjutnya Allah juga berkata, coba kita lihat bagaimana Allah membedakan di dalam surat At-Taubah antara ciri orang-orang mukmin dan ciri orang-orang munafik. Ciri orang-orang mukmin dan ciri orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan, sebagian mereka adalah sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nih ciri-ciri mereka, coba lihat. Mereka, orang-orang munafik tersebut, memerintahkan kepada perbuatan yang mungkar dan melarang terhadap perbuatan yang baik atau kemakrufan. Sedangkan kita bandingkan dengan firman Allah dalam surah Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Yang satu adalah temannya yang lainnya. Sebagian adalah temannya yang lainnya. Kita sebutkan sifatnya. Allah sebutkan sifatnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada perbuatan baik ma'ruf dan melarang terhadap perbuatan mungkar. Umar radhiyallahu an takut terhadap kemunafikan. Benar apa tidak? Benar. Dia bertanya kepada Huzaifah al-Yaman. Ya Huzaifah, ana munafik apa bukan? Saya ini munafik apa bukan? Intazir ya Umar. Tunggu Umar, tunggu. Kalau engkau mati saya salatkan, berarti kamu ini mukmin. Apabila kamu mati saya tidak salatkan, kamu itu munafik. Karena rahasianya ini, rahasia munafik atau mukmin diajarkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah al-Yamani. Siapa Umar? Dijamin masuk surga apa tidak? Dijamin. Orang kedua di dalam umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa? Umar. Takut tidak dengan kemunafikan? Takut. Kenapa kita yang derajat kita antara bumi dan langit dengan Umar tidak memperhatikan masalah amar ma'ruf nahi munkar? Jadi saya ingatkan lagi, ketika kita mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, jangan kita bayangkan teman-teman kita saja, tapi kita bayangkan seluruh golongan manusia yang telah kita sebutkan dari kalangan kaum muslimin, semua golongan umurnya, seluruh golongan pekerjaannya, begitu pula orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Sudah tidak dakwah kita menyentuh untuk seluruh golongan ini. Kalau belum, maka sudah sepantasnya kita muhasabah, mengintrospeksi diri ya. Kemudian masalah keutamaan berdakwah ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu mithlu ajri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan atau petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Kemudian kebalikannya gitu juga. Barang siapa mendakwahkan, mengajak kepada kesesatan, maka dosanya seperti itu juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah cukup mewakili beberapa keutamaan berdakwah. Kemudian selanjutnya, setelah kita menyebutkan tadi kelompok, kemudian keutamaan berdakwah, sudah sepantasnya kita memanfaatkan semua potensi yang kita miliki, kita gabungkan untuk berdakwah di jalan Allah ini. Kemudian ini tidak bisa kecuali dengan bahu membahu. Kalau misalkan kita serahkan sepatu saja kepada Abu Ghifari contohnya, dia akan bisa. Membutuhkan orang-orang seperti antum ini untuk berdakwah. Coba kita lihat di luar sana, subhanallah, masih banyak yang belum memakai hijab. Jangankan di luar, di dalam sini saja masih banyak yang belum memakai hijab, masih banyak yang tidak sholat berjamaah, masih banyak yang memiliki pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Islam. Apabila kita tidak berdakwah, maka seperti dikatakan oleh Abu Bakar, idza ra'an nasu az-zulma falam ya'khudhu biyadaihi yushiku ayyumahum Allahu biqab. Dalam riwayat yang sahih Abu Bakar mengatakan seperti apa? Jika manusia melihat kezaliman, kemungkaran, kemudian dia tidak mengambil dengan tangannya, tidak menghentikan kezaliman itu, yushiku, ditakutkan Allah akan menimpa kepada seluruh manusia yang ada di situ dengan iqab, dengan hukuman. Tunggu saja. Hukuman itu jangan dibayangkan batu akan turun, diturunkan oleh Allah, kemudian ditenggelamkan. Kemudian gini, kesusahan, kepailitan, atau rasa tidak puas di dalam diri kita, selalu kekurangan saja, penyakit yang ditimpakan kepada keluarga kita, dan sebagainya, ketidaktenangan. Ini semua termasuk musibah yang dihadapi atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, ntar lagi azan ya. Siapa ingat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi wa maghalika lis syarr, wa inna minan nasi mafatiha lis syarri maghalika lil khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani, begitu juga Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya Sunnah, hadisnya hasan insyaallah, walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif karena ada salah seorang atau dua orang di dalam isnadnya bermasalah, tapi insyaallah makna yang sahih. Di antara manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Dan di antara manusia ada kunci-kunci keburukan dan gembok-gembok kebaikan. Fadhuba liman ja'ala Allahu miftahal lil khairi ala yadayhi. Beruntunglah orang yang Allah jadikan kunci kebaikan, yang Allah letakkan kunci itu di tangannya. Wa wailu liman ja'ala Allah miftahan lisyarr ala yadayhi. Dan sungguh celaka orang yang Allah letakkan kunci keburukan, kunci kejelekan di tangannya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahabbun nasi ila Allah anfa'uhum min nas." Artinya apa? Tahabbun nasi ila Allah anfa'uhum min nas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat terhadap manusia. Coba kita lihat dua hadis tadi yang saya sebutkan, hadisnya hasan yang tadi ini. Maka kalau kita melihat dua hadis ini ganjarannya tidak dikhususkan kepada orang-orang yang berilmu dan mendakwahkan seperti ini. Tapi apa? Orang bisa menjadi kunci kebaikan atau bisa bermanfaat terhadap untuk orang lain dengan apa? Dengan dia itu menjadi dokter yang bermanfaat terhadap pasiennya, kemudian dia berdakwah, kemudian dengan pekerjaan bapak-bapak di sini yang membuat misalkan suatu kumpulan, kemudian setiap kelompok atau setiap orang yang memiliki potensi masing-masing mengerahkan semua potensinya untuk berdakwah, untuk berdakwah. Kemudian, tapi apabila tidak bergabung, tidak memanfaatkan semua potensi yang ada di sini, maka tidak akan bisa melingkupi seluruh golongan yang saya sebutkan tadi. Maka untuk menjadi kunci kebaikan, bisa berupa orang tua yang mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya di tempat yang baik. Begitu pula bisa misalkan seorang pimpinan, maka dia mendakwahi bawahannya. Bisa juga yang lainnya, seperti misalkan seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya. Bisa juga yang lainnya. Ya. Yang penting bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi kunci-kunci kebaikan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keberuntungan nantinya. Kemudian Bapak sekalian, kita sekarang artinya untuk wilayah Prabumuni ini saya katakan masih terlalu dakwahnya masih, atau misalkan orang ini dakwah yang sudah kita kenal, dakwah hak yang sudah kita kenal ini belum menyebar. Diakui apa tidak? Diakui tidak? Diakui tidak lah. diakui. Masyarakat kita masih banyak tetangga kita di sini. Sudah kena sentuh dakwah kita apa tidak? Ternyata belum. Kenapa kita tidak berpikir untuk misalkan mengadakan kegiatan sosial, kemudian kita ajak mereka, kemudian kita misalkan memberikan masukan cukup 15 menit. Kita masukkan akidah yang sahih, kita masukkan akidah, kemudian pemahaman yang benar. Seperti itu. Kemudian zaman-zaman seperti ini artinya sudah punya radio ya, sudah punya web. Saya yakin Bapak sekalian ini ada yang mampu untuk buat itu, maka manfaatkan. Orang-orang yang seperti ini tidak perlu diminta, sudah buat dia. Orang-orang yang punya harta, maka dia menyumbangkan hartanya. Orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin, gunakan kemampuan itu untuk memimpin. Menggerakkan teman-temannya, kemudian biar setiap potensi, setiap kemampuan yang ada, yang bisa elektronik, kita bagaimana buat ini, buat itu, digunakan untuk berdakwah. Yang bisa buat misalkan pamflet, poster dan sebagainya, kita buat itu untuk berdakwah. Tanpa perlu diminta. Kemudian masalah menyumbang, ya alhamdulillah Bapak-bapak sekalian diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat pernah berkumpul-kumpul membicarakan masalah kemiskinan. Kemudian apa yang Rasulullah katakan? Alfa qata khafun. Apakah kemiskinan yang kalian takutkan? La. Innama akhsha 'alaikum an tusabba 'alaikum ad-dunya. Sesungguhnya yang saya paling takutkan terhadap diri-diri kalian, wahai para sahabat, ditimpakan kepada kalian dunia, fatanafasu fiha, kemudian kalian berbondong-bondong menuju dunia itu, kama tanafasu, sebagaimana umat-umat yang dulu berlomba-lomba, fatuhlikukum kama ahlakatkum. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Sini masalah harta. Kemudian jadi seperti itu Bapak sekalian. Ya, kalau misalkan kita sudah ada suatu organisasi atau suatu bentuk badan hukum ya dan sebagainya. Mari kita bangun bersama dan kemudian seksi-seksinya kita perluas lagi. Agar orang-orang kafir, orang-orang miskin dan orang-orang yang saya sebutkan tadi sudah bisa merasakan dakwah kita. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humun na'am. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali memberikan benar. Kemudian dia berkata, seandainya engkau ya Ali memberi dengan sebab kamu Allah memberikan hidayah kepada satu orang, ini lebih baik dari apa? Unta merah yang sewaktu itu adalah tunggangan kendaraan yang paling mahal. Kalau misalkan kita tidak harus dengar, artinya tidak harus kita, ya itu hafalan hadis kita tidak perlu banyak untuk ini, atau hafalan Quran kita tidak perlu banyak untuk ini. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, kemudian ketika kita ingin menyampaikan dakwah kita kepada masyarakat, maka kita perlu memperhatikan sarana-sarana dakwah. Sarana-sarana dakwah selama dia itu artinya bisa digunakan penyampaian informasi kepada masyarakat, insya Allah tidak mengapa. Asal yang pertama, ketika ada sarana-sarana baru, kita timbang dengan akal kita dulu, ini bagus apa tidak. Apabila bilangnya akal kita ini tidak bagus, sudah tinggalkan. Setelah misalkan kita timbang dengan akal, oh ini bagus, timbang dengan syariat, timbang dengan agama kita, menurut agama ini boleh apa tidak. Ya. Kemudian untuk sarana prasarana berdakwah ini sungguh luas sekali. Bisa yang jelas kita harus bisa menyampaikan dakwah ini dengan 5 panca indera yang kita miliki, orang lain miliki. Maka bisa dengan penglihatan, pendengaran, kemudian juga dengan rasa, bau rasa dan sebagainya. Kemudian bisa dengan kulit dan sebagainya, dengan indera penciuman atau hidung. Kalau misalkan mendengar, melihat, sepertinya sudah biasa kita mengajarkan kajian-kajian. Akan tetapi, yang langsung disentuh oleh kulit, yang langsung dirasakan di mulut, yang langsung dicium dengan hidung, seperti apa? Coba berpikir, sebenarnya sarana dakwah yang disampaikan kepada tiga panca indera yang jarang kita sentuh, ini lebih berkenan, lebih menyentuh di hati. Contohnya saja, berikan bantuan sosial, atau berikan misalkan parfum, atau sifatnya yang baik-baik, yang langsung disentuh oleh ketiga panca indera ini, yang kita pikirkan sendiri apa semuanya itu. Insyaallah akan mudah. Ya, kita harus berpikir, selama sarana ini bisa menyentuh lima hal ini, maka insyaallah bisa menyampaikan dakwah dengan itu. Kemudian yang paling penting ketika kita berdakwah, jangan lupa berdoa. Kita mendoakan orang lain yang kita dakwahi agar dia mendapat apa? Hidayah. Kemudian Bapak sekalian, kita lanjutkan. Jadi saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan, yaitu mari kita sama-sama memanfaatkan seluruh yang ada, dan juga kita penting mengetahui kemampuan apa yang ada yang dimiliki oleh teman-teman kita. Kemudian yang memiliki kemampuan, coba datang kepada yang bisa mengatur. Saya punya kemampuan ini. Misalkan saya punya kemampuan bikin web. Gimana kita sekarang memikir bagaimana kita berdakwah melalui dunia maya? Kemudian kita berpikir, misalnya saya punya kemampuan untuk buat radio, atau misalnya saya punya kemampuan untuk mengadakan ini, mengadakan itu, mengadakan ini. Datang, enggak perlu diminta. Tapi apabila kita menjauh dan pura-pura tidak tahu, atau kita sendiri-sendiri berjalan kemudian menyerahkan kepada orang lain saja, maka seperti ini tidak akan maju dakwah kita. Ya. Tidak akan maju. Kemudian selanjutnya mungkin beberapa nasihat yang saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, kita harus paham, pertama, dakwah yang kita dakwahkan ini adalah dakwah Islam sebagaimana yang Rasulullah SAW bawa atau ajarkan. Ya. Ini harus kita paham. Jangan sampai kita ada pikir kita dakwah ini kepada kelompok atau dakwah ini kepada suatu firqah tertentu. Tidak. Kita harus mendakwahkan bahwa dakwah kita, Islam kita ini harus seperti dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ini kebanyakan terjadi di antara saudara-saudara yang sudah mengenal Ahli Sunnah wal Jamaah adalah hasad, penyakit iri dengki. Walau mungkin kita tidak sadari bahwa kita sudah memiliki hasad. Ya. Mentang-mentang yang ini sudah berhasil melaksanakan ini. Iri. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum az-zann, fa inna az-zanna akdzabul hadis." Jauhilah oleh kalian zan, prasangka-prasangka. Sungguhnya zan ini, prasangka ini sedusta-dustanya apa? Perkataan. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad menghasati, saling dengki menengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah saling bersaudara. Kalau ada permasalahan selesaikan. Biasanya ketika sesama saudara kita kaum muslimin, ini hanya salah komunikasi saja. Kurangnya komunikasi. Akhirnya iri, dengki dan sebagainya. Yang ketiga, sudah sepantasnya kita terus berpikir. Terus bagaimana agar pikiran kita ini tidak lepas daripada dakwah, dakwah dan dakwah. Dengan demikian, dakwah kita ini akan berkembang. Ada model-model baru dalam berdakwah kita, ada ide-ide baru, maka akan terus berkembang. Tapi ingat, kita harus terus memikirkannya. Kalau misalkan kita disibuk, disibukkan dengan pekerjaan, Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai tujuan dakwah kita, kita ingin menyampaikan dakwah kepada orang lain, maka apa? Kita berhenti juga, ya. Kemudian selanjutnya, jadilah pendakwah-pendakwah, kemudian kunci-kunci kebaikan untuk orang lain, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Coba sebagaimana Nabi Isa ketika mengatakan dalam surat Maryam, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah telah menjadikan saya mubarak, penuh dengan keberkatan dimanapun saya berada. Dimanapun saya berada. Tidak inginkah kita seperti ini? Ia menjadi penuh keberkahan. Kemudian Bapak sekalian, mengakhiri majelis ini, saya ingin menegaskan kembali masalah Al-Quran. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kita jarang baca Al-Quran. Bisa dikatakan cinta apa tidak? Dusta. Cinta seperti ini dusta. Sehari semalam berapa juz atau berapa lembar Quran yang kita baca? Yang belum bisa baca Quran, segera belajar baca Al-Quran sampai bacaan kita seperti bacaan Ustaz Nasruddin, misalkan seperti itu. Susah apa tidak? Mudah insyaallah kalau betul-betul mau belajar. Kemudian kita bisa bikin sistem seperti taman, apa tadi, dewasa TPA, TD TPA, insyaallah mudah. Tadi sama yang lain, tapi yang jelas yang sudah bisa mengaji, ajarkan ke yang lainnya. Kalau perlu kita buat kajian khusus masalah tajwid nantinya. Kajian khusus masalah tajwid. Kemudian hafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Hafalkan ayat-ayat Al-Quran. Menghafal ayat-ayat Al-Quran ini adalah bukti kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghafal ayat-ayat Al-Quran bukan untuk dipanggil ustaz. Paham ya? Kita menghafal hadis-hadis Nabi SAW tidak untuk dikatakan kita ini mau jadi ustaz. Enggak. Untuk diri kita sendiri. Orang yang mencintai, memiliki kekasih, ketika kekasihnya mengatakan A, B, C, D, maka perkataan A, B, C, D ini akan selalu teringat oleh dia. Betul apa tidak? Ini kekasih siapa? Manusia. Ini siapa? Ini lebih rendah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan saya lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan nas ajma'in, seluruh manusia. Orang yang ingin menjadi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus pintar ngaji dulu, ya. Satu jiwitnya dan sebagainya. Allah rahmatullah. Mungkin ini penyampaian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan perhatian bapak-bapak sekalian sangat masya Allah, saya kagum dengan bapak-bapak sekalian, dan terlihat wajah-wajah yang cerah, kemudian tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Masya Allah, ini patut saya syukuri. Dan mudah-mudahan penyampaian saya ini tidak hanya angin lalu masuk telinga kanan, untung kalau nyangkut ditolak di telinga kiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Allahumma shalli subhanakallahu walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.